aku harus pergi. Meskipun kau tak ingin ku pergi, tak usah engkau tangisi kepergianku, kepergianku. Semua itu karena kau sakitiku. Berulang ku coba untuk bertahan, tetapi kau tak pernah sejalan. Ku bosan selalu maafkan aku harus